Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd, kita telah menyelesaikan penghujung Al-Qa'idah Al-Thaniyah dari 4 Qawaid yang disebutkan oleh mu'allif dalam kitabnya Al-Qawaid Al-Arba'. Naam, apa itu Qa'idah yang pertama? Naam, orang-orang kafir yang Rasulullah SAW diutus oleh Allah SWT untuk berdakwah kepada mereka, bahkan memerangi dan menghalalkan darah mereka, adalah orang-orang yang ternyata mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa taala, Allah sebagai khalik, Allah sebagai ar-razik, Allah sebagai al-malik, Allah sebagai al-mudabbir, pengatur alam semesta. Namun keyakinan ini tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Mereka tidak berstatus sebagai muslim tapi tetap berstatus sebagai musyrik kafir. Terbukti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghalalkan darah mereka dan memerangi mereka. Adapun kaidah yang kedua, yakni tujuan mereka adalah mencari perantara supaya mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala atau untuk mendapatkan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita telah menjelaskan tentang kaidah yang kedua ini pada pertemuan sebelumnya serta kita sebutkan dalil yang membuktikan bahwasanya mereka tidaklah mengibadai sesembahan mereka, ma'bud dan aliha mereka, kecuali talabul qurbah, menuntut mengharapkan adanya kedekatan, mendekatkan diri mereka kepada Allah atau syafaat. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ini dalil bahasanya mereka menghendaki atau menginginkan al-qurbah, kedekatan, atau asy-syafa'ah. Mereka menyatakan haula'i syufa'una 'indallah. Antum harus menghafal ayat ini supaya antum bisa berhujjah di hadapan mereka bahasanya kufar Quraisy itu beribadah tidak lain semata-mata tujuannya adalah apa? Mencari perantara. Naam. Kemudian kemarin sempat kita membaca tentang masalah asy-syafa'ah. Beliau menuduhkan bagaimana i'tiqad yang benar tentang syafaat tersebut. I'tiqad yang benar tentang syafaat. Bahwasanya syafaat itu ada yang syafaat manfiyah yang tidak ada hakikatnya, ditiadakan oleh Al-Qur'anul Karim karena itu merupakan syafaat yang semu, wahmiyah. Seperti yang diharapkan oleh orang-orang kufar Quraisy dan yang lainnya dari kalangan kaum musyrikin yang mengharapkan dari ma'budat mereka, aliha mereka, adanya syafa'ah. Nah, ini syafa'at yang mereka harapkan itu adalah syafa'at yang semu, hanya semata-mata rekaan atau naam khayalan mereka yang berasal dari para syaitan. Naam, adapun syafa'at yang musbattah adalah syafa'at yang dibenarkan keberadaannya oleh Al-Qur'anul Karim, yang itu adalah syafaat yang diminta dari Allah Subhanahu wa taala. Diminta dari Allah Subhanahu wa taala karena memang Allah lah pemilik asy-syafa'ah tersebut. Kalau begitu apa itu asy-syafa'ah? Asy-syafa'ah secara lugah diddul witr. Diddul witr. Syafaat itu lawan daripada al-witr. Witr ganjil. Asy-syafa'ah itu apa? Genap. Karena kenapa dinamakan dengan asy-syafa'ah? Karena seorang talib, seorang yang meminta, naam, itu berapa asalnya? Dia satu. Dia satu. Kemudian datang orang yang memberikan syafaat supaya permintaan dia bisa semakin lancar. Naam. Maka di sini apa? Menjadi berapa? Yang semula ganjil, yang semula tunggal menjadi genap. Maka disebut dengan apa? Syafa'ah. Syafa'ah. Naam. Adapun syafa'ah yang dimaukan dalam syariat adalah at-tawassut lil ghair fi jalbil manfa'ah au daf'il madarrah. Menjadi perantara bagi orang lain. Naam, penghubung bagi orang lain untuk mendapatkan manfaat atau menghilangkan madarat. Mendapatkan manfaat atau menghilangkan madarat. Naam. Wa syafa'ah itu ada tiga rukun. Syafa'at ada tiga rukun. Yang pertama, asy-syafi'. Pihak yang memberikan syafaat. Yang kedua, al-masyfu' ilaih. Pihak yang dimintai syafaatnya. Pihak yang dimintai syafaatnya. Yang ketiga, al-masyfu' lahu. Pihak yang menerima syafaat. Dalam urusan duniawi, permasalahan syafaat itu adalah sebagaimana yang Allah beritakan di dalam surat An-Nisa, may yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha wa may yashfa' syafa'atan sayyatan yakun lahu kiflun minha. Ini syafaat ada dua macam terkait dengan urusan duniawi. Urusan terkait hubungan antar manusia, ada syafaat yang hasanah, ada syafaat yang sayyi'ah. Syafaat yang hasanah adalah syafaat dalam perkara yang mubah. Seorang memberikan syafaat, bantuan, yakni menjadi penghubung bagi orang lain untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat bagi dia. Misalnya, syafaat di hadapan seorang pemimpin. Maka apabila ini perkara yang memang mubah, syafaat diperbolehkan. Berbeda, syafaat berbeda dengan rishwah, berbeda. Rishwah itu apa? Dengan cara menghalalkan sesuatu yang enam, dengan cara yang curang ataupun kezaliman. Adapun syafaat adalah apa? Dia dengan syafaat ini, dengan seorang yang dikenal oleh seorang pemimpin atau yang lainnya, maka permintaan bisa semakin lancar. Dan memang itu merupakan haknya dia. Merupakan haknya dia. Nah, adapun rishwa itu apa? Menyogok. Itu apa? Menuntut mendapatkan sesuatu yang bukan haknya dia. Ini syafaat yang hasanah. Adapun syafaat yang sayyi'ah, maka adalah seperti syafaat untuk apa? Membebaskan dari hudud. Membebaskan dari hudud hukum-hukum syar'i, yakni hukum had misalnya, seperti yang terjadi pada kisah imra'ah dari kalangan Banu Makhzum. Ketika dia harus ditegakkan hukum had kepadanya karena dia berzina, naam, atau dia mencuri, karena dia mencuri, kemudian keluarganya tidak terima untuk si perempuan ini ditegakkan hukum had atasnya karena harus dipotong tangannya. Maka mereka berupaya untuk mencari perantara kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya dibebaskan. Maka mereka mencari nam kepada minta tolong kepada Usama bin Zaid. Yang ini merupakan hibbur Rasul, orang yang sangat disayangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka syafaat yang seperti ini, permintaan syafaat yang seperti ini adalah syafaat yang batilah, yang tidak diperbolehkan, yang muharramah. Ini terkait dengan hubungan siapa? Antar manusia. Hubungan antar manusia. Adapun syafaat yang terkait berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka syafaat itu semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah hanya milik Allah lah asy-syafa'atu jami'ah, semuanya. Naam, syafaat itu milik Allah semata. Karena syafaat itu milik Allah semata, maka tidaklah diminta kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sekalipun beliau tidak memiliki syafaat. Nah, beliau kelak, memang benar beliau kelak akan memberikan syafaat, namun itu tidaklah terjadi kecuali setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingkari dalam banyak ayat-ayatnya syafaat-syafaat yang diyakini oleh kaum musyrikin, karena mereka memintanya kepada selain Allah. Yakni syafaat ini kenapa ini diingkari? Syafaat yang mestinya hanya diminta dari Allah Subhanahu wa taala dalam perkara yang tidak mampu melakukannya kecuali hanya Allah. Syafaat untuk mendapatkan jannah, syafaat untuk diampuni dosa, syafaat untuk dilancarkannya urusan rezeki, dan sebagainya. Ini semua tidak mampu melakukannya kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Adapun antar manusia tadi, apabila memang dia dalam perkara-perkara yang memang dimampui oleh manusia, maka yang demikian diperbolehkan dalam urusan hubungan dengan manusia. Adapun terkait urusan akhirat, nah, ataupun hal-hal lain yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti apa? Mengharapkan jannah. Seperti apa? Mengharapkan barokah, mengharapkan jodoh, mengharapkan rezeki. Nah, selamat dari petaka, selamat dari bencana dan sebagainya. Ini semua siapa? Yang mampu melakukannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan syafaat ini semua itu syafaat yang diangan-angankan oleh orang-orang musyrik yang mereka memintanya kepada selain Allah. Mestinya syafaat ini diminta kepada Allah. Diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata mereka meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun mengingkari. Dan Allah tegaskan, "Qul lillahi syafa'atu jami'a." Katakan, wahai Muhammad, hanya milik Allah sajalah asy-syafa'ah itu semuanya. Oleh karena itu Allah pun mengingkari, hatta para malaikat pun tidak memiliki syafaat ini. Kata Allah, "Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a." Katakanlah, wahai Muhammad, "Wa kam?" Berapa banyak min malakin dari para malaikat itu? Fis samawat, yang ada di langit. Allah sebutkan malaikat yang ada di langit. Wailah, di sana, di dunia pun ada, di bumi ada malaikat yang memang bertugas. Nah, namun Allah sebutkan khusus yang ada di langit. Kenapa? Menunjukkan kedekatan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini pun la tughni syafa'atuhum syai'a. Tidak bermanfaat sama sekali syafaat mereka sedikit pun. Dalam ayat lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ud'u alladziina za'amtum min duunillahi la yamlikuuna mithqala dzarratin fis samaawaati wa laa fil ardi wa maa lahum fiihima min syirkin wa maa lahu minhum min dhahir wa laa tanfa'u asy-syafa'atu 'indahu illa liman adzina lah." Qul, katakan wahai Muhammad kepada mereka, orang-orang musyrik, "Ud'u alladziina za'amtum min duunillah." Serulah, mintalah kepada mereka-mereka, kepada ma'bud yang kalian yakini, min dunillah, selain Allah Subhanahu wa taala. Naam. La yamlikuuna mithqala dzarrah. Mereka tidak memiliki apapun, mithqala dzarrah, walaupun seberat dzarrah. Fis samawati wala fil ardi. Baik di langit maupun di bumi. Di langit mereka tidak memiliki harta apapun. Di bumi mereka pun tidak memiliki kepemilikan apapun. Walaupun sangat kecil, seberat biji zarrah, seremeh itu dan sekecil itu, mereka tidak memilikinya. Ini kelemahan mereka. Kenapa kalian berdoa meminta kepada selain Allah yang notabene mereka adalah makhluk yang mereka tidak memiliki apa-apa? Bahkan seberat biji zarrah pun, baik di langit maupun di bumi, mereka tidak memilikinya. Maka bagaimana mereka akan memberi sesuatu kepada kalian sementara mereka tidak memiliki sesuatu apapun? Wa ma lahum fihi min syirkin. Mereka pun tidak punya andil. Tidak punya andil terhadap penciptaan langit dan bumi, ataupun pengaturan langit dan bumi, ataupun pemeliharaan langit dan bumi, tidak punya andil sama sekali. Itu siapa yang melakukannya? Hanya Allah semata. Semuanya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma lahu minhum min dhahir. Tidak pula mereka membantu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidaklah mendapat bantuan dari mereka sedikit pun, tidak. Dinafikan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tanfa'us syafa'atu 'indahu illa liman adzina lah. Demikian juga kata Allah Subhanahu wa taala, tidak bermanfaat syafaat di sisinya illa liman adzina lah. Sehingga mereka tidak memiliki apa-apa, kepemilikan tidak punya. Saham atau andil tidak punya. Peran tidak punya. Tidak pula syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika demikian kondisinya, apa yang kalian harapkan terhadap ma'bud dan alihah yang kalian ibadai, yang kalian seru? Sementara kondisi mereka adalah demikian. Tidak memiliki sesuatu apapun, kepemilikan. Tidak memiliki andil atau peran, naam, ataupun saham. Tidak memiliki peran, naam. Tidak pula memiliki syafaat. Kalau begitu apa yang kalian harapkan? Tidak bisa menyelamatkan kalian sama sekali. Tidak bisa, jangankan kalian, diri mereka sendiri pun mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, "Nafallahu amma siwahu kulla ma yata'allaq bihi al-musyrikun." Ketika mengomentari, ketika menjelaskan ayat tadi yang barusan kita baca di surat Saba ayat 22 sampai 23. Kata beliau, "Nafallahu amma siwahu kullama yata'allaq bihi al-musyrikun." Allah Subhanahu wa taala menafikan segala semua yang kaum musyrikin bergantung kepadanya. Segala kemungkinan yang kaum musyrikin bergantung dengan sebabnya, bergantung kepada siapa? Kepada selain Allah tadi. Fanafa ayyakuna li ghairihi milkun. Maka Allah pada ayat tadi menafikan bahwa pada selain Allah ada kepemilikan. Dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aukistun, atau memiliki saham. Saham terhadap apa? Penciptaan ataupun pengaturan ataupun pemeliharaan langit dan bumi ataupun yang lainnya. Au yakunu aunan lillah, atau dia bisa membantu Allah Subhanahu wa taala, memiliki peran membantu Allah Subhanahu wa taala, maka dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi di ayat tadi, kulit alladzina za'amtum min dunillah la yamlikuuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Naam, wa ma lahum fiihima min syirkin. Ini menafikan apa? Wa ma lahum fiihima min syirkin. Menafikan adanya qist, bagian, andil, saham terhadap apa? Langit dan bumi. Wa ma lahu minhum min dhahir. Ini menafikan mereka memiliki peran membantu Allah Subhanahu wa taala. Dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walam yabqa illa syafa'ah. Maka tidaklah tersisa kecuali syafaat. Yang mungkin masih dijadikan sandaran. Iya, mereka enggak punya ini, peran seperti ini, peran seperti, tapi memiliki syafaat. Maka bagaimana? Fabayyana annaha la tanfa', maka Allah pun menjelaskan bahasanya itu tidak bermanfaat. Illa liman adzina lahu rabb. Syafaat tidak bermanfaat kecuali bagi siapa? Orang yang diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena syafaat itu miliknya siapa? Miliknya Allah Subhanahu wa taala. Qul lillahi asy-syafa'atu jami'a. Fabayyana annaha la tanfa illa liman adzina lahu rabb kama qala wala yashfa'una illa liman irtada. Dan mereka tidaklah bisa memberikan syafaat illa liman irtada, kecuali untuk pihak yang Allah ridhoi. Sehingga sang pemberi syafaat itu harus orang yang Allah beri izin. Demikian pula yang menerima syafaat itu harus orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yashfa'una illa liman irtada. Dan mereka tidaklah memberikan syafaat kecuali bagi barang siapa yang Allah ridhai. Kembali kepada tiga rukun tadi. Tiga rukun syafaat di awal tadi kita sebutkan. Apa rukun yang pertama? Asy-syafi'. orang yang memberikan syafaat. Rukun kedua siapa? Al-masyfu ilaih, yang punya syafaat, yang dimintai syafaat. Yang ketiga siapa? Al-masyfu lahu. Al-masyfu ilaihi, siapa dalam ini? Allah Subhanahu wa taala. Dialah pemilik syafaat. Dialah pemilik syafaat. Kullillahi syafa'atu jami'ah. Sementara asy-syafi', orang atau pihak yang memberi syafaat. Demikian juga al-masyfu lahu, yang menerima syafaat. Dua belah pihak ini tidak akan bisa terjadi syafaat dari pihak asy-syafi' dan masyfu lahu kecuali dengan siapa? Izin dari Allah Subhanahu wa taala. Izin kepada siapa? Izin kepada asy-syafi' untuk memberikan syafaat. Karena dia enggak punya syafaat. Siapa yang punya syafaat? Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa berbuat syafaat kecuali adanya izin dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di ayat tadi siapa? Allah menyatakan apa? Wala tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adzinalah. Tidak bermanfaat syafaat di sini kecuali siapa? Orang yang Allah beri izin. Yani asy-syafi' harus orang yang Allah beri izin. Ini syarat pertama untuk terjadinya syafaat. Yang kedua, al-masyfu' lahu, haruslah orang yang Allah ridhai juga. Asy-syafi' sudah kasih izin, ngasih syafaat kepada orang kafir. Orang kafir enggak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh terjadi syafaat. Karena itu di ayat ini Allah menyatakan apa? Wala yashfa'una illa liman irtada. Fahad, kemudian Syekhul Islam melanjutkan. Sehingga dari sini apa? Kita tahu syafaat tidak bisa terjadi di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan dua syarat. Yang pertama, izin dari Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada siapa? Kepada asy-syafi'. Yang kedua, ridha Allah Subhanahu wa taala kepada al-masyfu' lahu. Naam. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah melanjutkan, fahadhihi syafa'atu allati yadhunnuha al-musyrikun hiya muntafiyatun yaumal qiyamah. Nah, syafaat ini yang disangka, naam, yang diharapkan, yang diyakini oleh orang-orang musyrikun, hiya muntafiyah, itu tidak ada. Naam, yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Ya, ini apa? Syafaat apa yang diharap-harapkan, yang dikhayalkan, yang diyakini oleh orang-orang musyrik? Syafaat dari berhal atau ma'bud mereka tadi. Ini muntafiyah dari yanti yaumal qiyamah kama nafaha al-Quran, sebagaimana dinafikan oleh Al-Quran. Wa akhbara Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan dalam salah satu hadisnya, hadis syafaat yang sangat panjang, annahu ya'ti fayasjud li rabbih, nanti di yaumil qiyamah tatkala nam umat menghadapi kegentingan yang sangat luar biasa. Pada saat itu mereka datang kepada para anbiya untuk mendapatkan syafaat, yakni apa? Syafaat dari Allah Subhanahu wa taala supaya dilepaskan kegentingan tersebut, karena sangat genting situasinya. Nah, dalam kondisi umat berkumpul jadi satu, semua manusia sejak Adam sampai yaumil qiyamah, maka mereka datang kepada para anbiya, kepada ulul azmi minar rusul, kepada Nabi Adam. Adam memberikan minta uzur, tidak mampu melakukan ini. Datang kepada Nabiullah Nuh, juga tidak mampu. Datang kepada Nabiullah Musa alaihissalam, juga tidak mampu. Sampai datang kepada Nabiullah, sebelumnya datang kepada Nabiullah Ibrahim, datang kepada Nabiullah Musa, datang kepada Nabiullah Isa, masing-masing memberikan uzur, tidak mampu. Dan Nabi Isa mengisyaratkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam kisah tersebut Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitakan annahu ya'ti fayasjud li rabbih. Beliau datang kepada Allah Subhanahu wa taala minta syafaat. Annahu ya'ti fayasjud li rabbih, datang kepada Allah dan bersujud di hadapan Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala. Wa yahmaduhu, wa yahmaduhu, dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau tidak berani minta syafaat, meminta kepada Allah. La yabda bi syafa'ah, langsung memulai pembicaraan untuk minta syafaat, tidak berani. Wa la yabda bi syafa'ati awalan, baru kemudian setelah beliau bersujud di hadapan Allah dan muji Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam tahmid. Naam, tsumma yuqalu lahu, akhirnya Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, irfa ra'sak. Naam, wa qul yusma wa sal tu'ta washfa tushaffa. Angkat kepalamu wahai Muhammad. Naam, wa qul yusma. Silakan berbicara, akan didengar pembicaraanmu. Naam, wa sal tu'ta, silakan minta. Naam, akan dipenuhi permintaanmu. Washfa tushaffa, dan silakan minta syafaat, akan diberi. Engkau akan diberikan hak untuk memberikan syafaat. Perhatikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berani minta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah kita minta syafaat kepada Nabi? Tidak. Yang punya syafaat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak minta, tidak punya hak tersebut. Beliau tidak berani bahkan beliau mohon kepada Allah, tidak berani langsung memulai, ya Allah saya minta syafaat. Tapi setelah diberi, beliau hanya sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah. Baru setelah itu Allah berikan izin. Baru setelah itu Allah berikan izin, irfa ra'sak wa qul yusma wa sal tu'ta washfa tushaffa. Maka apabila kita tidak bisa minta syafaat kepada Nabi, karena Nabi ternyata juga tidak memiliki syafaat, maka apakah kita minta syafaat kepada orang atau pihak yang derajatnya di bawah Nabi? Minta kepada wali misalnya. Wali sama Nabi lebih tinggi mana derajatnya? Lebih tinggi wali. Iya. Tidak. Lebih tinggi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Seorang syekh sama Nabi lebih tinggi mana imannya? Jelas tidak bisa dibandingkan. Nah, apalagi sekadar tokoh-tokoh rekaan. Tahu tokoh-tokoh rekaan? Yang enggak jelas asal-usulnya, tapi disembah-sembah. Nah. Tahu-tahu ada kuburan fulan. Iya, kuburan. Nah, dibangun ini. Dikasih riwayat hidup demikian-demikian. Minta kepada kuburan tadi. Yang ini saya banyak dapat cerita, itu semangat sekali mereka. Bahkan begitu keliling sekali ziarah itu ke 9 tempat tadi, iya. Itu harus lagi ketagihan. Lagi besoknya. Katanya haji kecil, iya. Haji kecil. Sama masing-masing daerah punya haji kecil, haji kecil ini tadi. Kalau di Hadramaut ada Qabr Hud. Qabr Hud. Saya enggak pernah tahu langsung, tapi dapat ceritanya Qabr Hud ini luar biasa. Seperti haji memang. Jadi ada hari-hari tertentu dan ada mikot-mikotnya. Kayak haji. Sana pakai mikot. Jadi lewat sini mikotnya sini, lewat sini mikotnya sini. Nah itu harus jalan kaki. Jalannya jauh. Enggak boleh naik kendaraan, enggak boleh. Harus ada upacara. Ini ritual sudah. Ritual. Nanti sampai di Qabr Hud ada banyak macam, harus tawaf, harus ini, harus ini. Wes, mirip ibadah haji. Nah, mirip ibadah haji. Nah, talabu syafa'ah, mengharapkan syafa'ah. Lu apa yang diharapkan dari mereka? Coba ditanya, kenapa enggak minta langsung sama Allah Subhanahu wa taala? Kenapa enggak minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, apakah meminta di sini dengan meminta mereka di tempat tersebut berbeda? Kalau keyakinan ini ada, ini keyakinan yang juga berbahaya. Keyakinan bid'ah, tidak ada. Menghususkan tempat lebih keramat daripada tempat yang lainnya, ini butuh dalil. Butuh adanya dalil. Kita meyakini bahwasanya di Ka'bah itu tempat yang barokah, kenapa? Ada dalil. Masjidil Haram lebih daripada yang lainnya, ada dalil. Kan ya? Masjid Nabawi ada kelebihannya, ini pun ada dalil. Nah sekarang menyatakan tempat ini, kuburan ini lebih barokah kalau antum berdoa di sana daripada tempat yang lainnya. Ini dari mana? Dari mana? Nah, kalau dibuat masjid ini lebih barokah, tawaf masjid ini. Kan enak ya? Setiap orang punya masjid, menyatakan saya masjid saya paling barokah, harus bertawaf di sana, kalau doa di sini makbul. Semua orang akan bisa bilang seperti itu. Nah, kembali kepada penyataan kita, hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tidak berani meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau apalagi memberikan syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebelum diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Abu Hurairah. Abu Hurairah pernah bertanya kepada Rasul. Tadi sekarang apa? Bukti bahasanya apa? Dari hadis tadi kita tahu Rasul pun tidak memiliki syafaat. Rasul pun tidak berani dan bahkan meminta saja kepada Allah untuk meminta memberi syafaat tidak berani sebelum dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man as'adun nas bi syafa'atika?" Siapakah Rasulullah orang yang paling bergembira, berbahagia mendapatkan syafaatmu kelak di yaumil qiyamah? Yani apa? Yang tadi Rasulullah SAW nanti ketika yaumil qiyamah minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani apa? Setelah itu Allah izinkan Rasul memberikan syafaat. Nah, Abu Hurairah bertanya, siapa orang yang paling bergembira mendapatkan syafaat tadi? Nabi menjawab, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi." Khalisan min qalbi. Orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni syafaat yang Allah izinkan kepada Rasulnya untuk memberikan syafaat. Siapa mereka? Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah khalisan min qalbi. Murni dari hatinya. Yakni apa? Hatinya ini murni untuk Allah. Ibadah dia murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini apa? Kait yang sangat berat. Iya. Artinya apa? Syarat yang sangat berat. Khalisan min qalbi. Sudah tadi mangkala la ilaha illallah. Ini suatu syarat. Namanya orang berucap itu kan enggak hanya semata-mata ucapan ya. Kalau antum ngomong sekedar ngomong aja ya, semua orang bisa. Atau orang kafir ngomong la ilaha illallah bisa kan ya? Namun apa? Ucapan yang apa? An ilmin wa yakin. Ucapan yang disertai dengan ilmu. Tahu dia apa konsekuensi la ilaha illallah ini tadi. Tahu, yakin dia dengan kandungan makna la ilaha illallah ini tadi. Lihat terus kalau ada orang mengucapkan la ilaha illallah tapi minta ke kubur. Kira-kira dia qailan la ilaha illallah atau bukan? Terus kasih kait lagi sama Rasulullah SAW. Khalisan min qalbi. Murni, hatinya itu harus ikhlas. Ibadah dia, tauhid itu harus benar-benar tertanam di hati dia. Maka apabila ini syarat ini terpenuhi, maka dia akan menjadi orang yang berbahagia dengan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kira-kira kalau orang tiap hari mengucapkan la ilaha illallah bahkan bisa 1000 lebih. Kuat dia mengucapkan la ilaha illallah tapi punya jimat. Kira-kira menjadi kriteria hadis ini enggak? Kriteria man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi apa tidak? Jelas bukan. Lah bagaimana dia akan mengharap-harap GR mau mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka kemudian beliau melanjutkan, fatilka syafa'atu li ahli al-ikhlas. Maka syafaat itu diperuntukkan untuk ahli al-ikhlas, bukan apa? Orang-orang yang tidak memiliki al-ikhlas yakni at-tauhid. Nah, fatilka syafa'atu li ahli al-ikhlas bi'idznillah. Dengan izin Allah. Maka harapannya kepada siapa? Kita sudah memiliki ikhlas ini. Maka bi'idznillah ini tadi harus dengan izin Allah. Tidak bisa terjadi sedemikian saja. Bi'idznillah. Maka kita minta berharap penuh kepada Allah agar supaya Allah mengizinkan Nabi memberikan syafaat kepada kita. Agar kita termasuk siapa? Orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatilka syafa'atu li ahli al-ikhlas bi'idznillah la yakunu liman asyraka billah. Tidak bisa terjadi kepada seorang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi memberikan kait apa? Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Naam. Wa haqiqatuhu. Naam, wa haqiqatuha. Sekarang selesai sudah membahas apa? Bagaimana syafaat itu bisa terjadi? Bagaimana syarat-syarat syafaat itu bisa terjadi dan untuk siapa syafaat itu bisa didapat? Kemudian beliau sekarang menjelaskan apa sih hakikat syafaat itu. Kenapa kok pakai ada syafaat-syafaat segala? Wa haqiqatuha annallaha subhanahu huwallazi yatafaddal ala ahli al-ikhlas. Maka dari sini kita tahu bagaimana proses siapa yang memiliki syafaat dan bagaimana proses terjadinya syafaat itu kita bisa mengetahui. Siapa sesungguhnya yang berperan di sini? Siapa sesungguhnya yang berperan sentral di sini? Tidak lain dan tidak bukan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Pemiliknya Allah. Tidak bisa terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka hakikat syafaat itu adalah apa? Allah Subhanahu wa taala huwallazi yatafaddal. Dialah yang memiliki keutamaan. Naam, ala ahlil ikhlas, kepada para ahlul ikhlas. Namun Allah Subhanahu wa taala, Allah yang memiliki fadilah, keutamaan kepada ahlul ikhlas tadi. Fayaghfir lahum, dan Allah mengampuni mereka biwasitati du'ai man adinalahu ayyashfa. Dengan perantaran siapa? Memberikan ampun nanti di yaumil qiyamah, supaya seorang ini bebas dari neraka, bisa masuk jannah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala biwasitati, dengan perantaraan doa orang yang berdoa, man adinalahu, orang yang berdoa dan diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa man adinalahu, diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala ayyashfa, untuk memberikan syafaat. Berarti siapa yang berperan di sini? Allah. Allah memberikan ampun kepada al-masyfu' melalui perantaran asy-syafi'. Melalui perantaran asy-syafi' yang diberi izin untuk memberikan syafaat kepada al-masyfu'. Supaya apa? Liyukrimahu. Memuliakan orang yang syafi' ini tadi. Naam, wa yanal al-maqam al-mahmud. Dan si dia bisa memperoleh al-maqam al-mahmud, kedudukan yang mulia. Ini hakikatnya. Supaya apa? Allah apa? Yang berperan dalam hal syafaat ini siapa? Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sengaja memberikan ampun kepada al-masyfu' melalui wasita asy-syafi', supaya apa? Menunjukkan kemuliaan asy-syafi' ini tadi. Bahwa asy-syafi' memiliki keutamaan dibanding al-masyfu'. Wa illa Allah bisa memberikan ampun tanpa perantaran siapapun. Allah memberikan ampun kepada siapapun tanpa perantaran siapapun. Oleh karena itu, di dalam hadis juga, dalam kisah syafaat, Allah Subhanahu wa taala menyatakan syafaatil malaikah. Para malaikat semua sudah memberikan syafaat. Demikian juga para syuhada dan para salihin, semuanya memberikan syafaat, habis. Orang-orang yang memberikan syafaat habis, tinggal penghuni nerakanya masih ada. Maka Allah ambil satu genggaman dan Allah ampuni. Allah keluarkan dari neraka. Fahuwa arhamur rahimin. Falam yabqa illa arhamur rahimin. Kenapa? Makhluknya sudah habis. Malaikatnya sudah habis. Semuanya sudah diberi hak oleh Allah, diberi izin oleh Allah untuk memberikan syafaat. Syafaat keluar ahlul jannah, ahluna dari neraka. Para syuhada, para salihin semuanya sudah. Ternyata masih tersisa ahlunar. Maka Allah ambil satu genggam. Naam, kemudian Allah keluarkan. Artinya apa? Allah bisa mengampuni tanpa apa? Adanya syafaat-syafaat ini tadi. Enggak butuh sama syafaat. Allah bisa mengampuni langsung. Tapi kenapa Allah memberikan syafaat? Untuk menunjukkan kemuliaan hambanya ini tadi. Hambanya mulia dibanding ahlul maksiat ini tadi, ahlul syirik ini tadi. Nah, ahlul maksiat ini tadi. Ahlul maksiat ini tadi. Fa ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau melanjutkan, fa syafa'atul lati nafahal Qur'an maka nafiha min syirkin. Maka syafaat yang dinafikan oleh Al-Quran adalah syafaat yang ada padanya kesyirikan. Yakni apa? Diminta dari selain Allah Subhanahu wa taala. Fadilka manfiya mutlaqan. Maka syafaat yang seperti ini, yang ada kesyirikan padanya, yang dikhayalkan oleh orang-orang musyrik, itu manfiya mutlaqan. Tidak ada sama sekali. Walihada asbata syafa'ah bi'idnihi fi mawadhi' katsira. Oleh karena itu Al-Qur'an menetapkan syafaat yang mana? Yang terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala di banyak tempat di dalam Al-Qur'an. Wa qad bayyana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi telah menjelaskan annaha la takunu illa li ahli tauhid wal ikhlas. Bahwasanya syafaat itu tidak akan bisa didapat kecuali oleh siapa? Ahlul ikhlas wa ahlut tauhid. Nah, demikian juga tidak bisa dilakukan oleh kecuali oleh siapa? oleh ahlul ikhlas dan ahlul tauhid pula yang diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, itulah sekelumit pembahasan tentang asy-syafa'ah yang insyaallah taala akan ada pembahasan panjang lebar kalau kita diberi taufik untuk belajar kitab tauhid. Akan dibahas panjang lebar di bab tersebut, termasuk disebutkan jenis-jenis syafaat. Dan sekaligus bantahan kepada pihak-pihak yang berlebihan terhadap masalah syafaat ini. Nah, sehingga sampai minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, atau pihak yang berlebihan mengingkari syafaat. Nah, akhirnya semua syafaat diingkari oleh mereka. Nanti di kitab At-Tauhid. Atau sudah belajar kitab Tauhid? Nah. Hah? Atau masih belum? Insyaallah, semoga Allah beri kemudahan. Selesai sudah Al-Qa'idah Al-Thaniyah. Sekarang kita masuk kepada Al-Qa'idah Al-Thalithah. Al-Qa'idah Al-Thalithah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam dhahara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada sekelompok orang yang berbeda-beda dalam peribadatan mereka. Minhum man ya'budu asy-syamsa. Di antara mereka ada yang mengibadai atau menyembah matahari. Wal qamara. Ada pula yang menyembah bulan. Wa minhum man ya'budu al-malaikah. Di antara mereka juga ada yang menyembah malaikat. Kenapa menyembah malaikat tadi? Seperti yang ada di kaidah kedua. Maksud tujuannya tidak lain dan tidak bukan apa? Mendapatkan syafaat atau mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena meyakini asy-syams ini menciptakan langit dan bumi, enggak. Ataupun malaikat tadi mengatur alam semesta, tidak. Karena apa? Sebagaimana kaidah pertama, mereka meyakini itu semua siapa? Haknya Allah semata. Haknya Allah semata. Nah, sekarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada kaum musyrikin yang bermacam-macam yang mereka ibadahi. Bermacam-macam praktek peribadatan mereka kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ada yang nyembah matahari, ada yang nyembah bulan, ada yang nyembah malaikat. Wa minhum man ya'budu al-anbiya as-salihin. Di antara mereka ada juga yang nyembah para nabi dan orang-orang saleh. Wa minhum man ya'budul asjara wal ahjar. Di antara mereka ada pula yang nyembah batu, yang nyembah pohon-pohonan dan nyembah batu. Ada. Namun wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jami'an wa lam yufarriq bainahum. Namun mereka Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka semuanya tanpa membedakan. Oh, karena ini nyembah matahari, oh enggak apa-apa, agak mending, jangan diperangi. Yang ini aja yang diperangi. Enggak, semuanya diperangi, semuanya musyrik, semuanya sama hukumnya. Meskipun macam-macam yang diibadai, semuanya sama hukumnya, yaitu syirik. Karena apa? Mereka beribadah, memberikan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ibadah itu merupakan hak Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kaidah ini sebagai bantahan kepada pihak-pihak yang mau menghindar. Oh, kamu bagaimana mau menyamakan kami, kan ini kan para wali. Ya, para wali kami ini. Para wali orang-orang soleh. Ya bisa, wajar bisa menjadi perantara. Karena kan orang soleh, mereka itu loh dulu nyembah batu. Ya, mereka dulu itu loh nyembah batu. Ya, nyembah latah, nyembah patung. Loh, kami ini orang soleh, masa kamu bilang mereka nyembah batu, terus kami ini minta kepada orang soleh dinyatakan kayak nyembah batu. Kalian menyamakan kami dengan mereka. Nah, maka ini bantahannya. Pertama, anggapan Anda bahasanya mereka nyembah batu itu salah. Salah besar, salah total. Soalnya nanti akan dibuktikan berdasarkan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, bahasanya mereka bukan hanya nyembah batu, tapi juga apa? Nyembah orang-orang soleh. Sama persis seperti kalian. Nah, sama persis seperti kalian. Dan juga apa? Batu yang mereka yakini itu bukan sembarang batu. Nah, iya, batu yang mereka yakini, patung yang mereka buat itu bukan sembarang patung. Nah, sebagaimana di sini terjadi juga apa? Orang-orang yang mengkeramatkan satu tempat bukan sembarang tempat. Kenapa? Karena ada apanya? Nilai magisnya. Iya. Karena ini warisan leluhur, sama. Cuma bahasanya karena di sana bahasa Arab, karena ada barokahnya. Loh, sama, nilai magis itu barokah. Nah, karena leluhur, ya leluhur. Kalau orang Arab bilangnya apa? Soleh. Sama kan? Cuma beda bahasanya. Di sana bahasa Arab, di sini bahasa Indonesia. Wa ilah sama. Hukumnya pun sama. Ya, enggak terus berubah nama, berubah hakikat. Enggak. Ketika ini Homer, dikasih nama bir, enggak jadi Homer. Sama. Meskipun namanya bir, bahkan bir ini apa? Dari kata al-birru. Kebaikan. Loh, kurang ajar sekali ya. Dikasih nama al-birru. Nah, kebaikan. Diubah hakikatnya itu. Tapi aku akan mengubah nama ini, terus mengubah hukum, mengubah hakikat, sehingga berubah hukum. Lah, sama. Hukumnya pun sama, meskipun namanya berubah. Iya, namanya berubah. Kalau dulu disebut dengan asnam, sekarang orang sini gak bilang asnam, Pak Kiai. Ya, sama. Selama hakikat itu ada, peribadatan kepada selain Allah itu ada, meskipun terjadi, dilakukan kepada siapapun, apapun, tetap namanya hukumnya syirik, dan tetap wajib untuk diperangi, dan pelakunya bisa terjatuh kepada syirik akbar, dan dia bisa murtad dari Islam. Namanya kiai di sini bermacam-macam. Iya, bermacam-macam. Ada yang pakai serban, ada yang punya tanduk. Nah, ada yang bengkong-bengkong. Nah, ada yang kainnya lembut. Macam-macam. Semuanya namanya kiai. Yang ini kiai fulan, yang ini kiai selamat, yang ini kiai apa lagi? Sabu jagat wala sabu tuk, ya. Nah, macam-macam. Semuanya hakikatnya adalah sama. Hakikatnya adalah sama ketika apa? Dia memberikan peribadatan kepada selain Allah. Loh, ini kan baju biasa. Loh ya, baju. Wong baju kain biasa kok bisa kalau dipakai kebal peluru, kok bisa? Ketika enggak pakai, dibacok, ya kena. Ketika pakai itu, dibacok enggak mempan. Kok bisa? Kan ini kan tipe ajaib ya. Satu yang ajaib. Loh, itu mereka ada yang pakai baju anti peluru. Loh iya, mereka anti peluru karena memang logam yang jelas ya. Tempat tembakan kan mental itu pelurunya. Lah ini antum kain biasa loh. Kain ini kainnya saya ini kalau dipecok ya tembus. Loh ini kain ini kok bisa enggak tembus? Kenapa? Bahannya lain. Nah, kenapa kok lain? Coba, karena ada tulisan-tulisannya. Nah, tulisan-tulisan inilah. Coba kalau tak minta tulisannya, tak pakai, tak buang di ini. Marah dia. Kenapa? Loh, ini ada nilainya. Ada nilai apa? Ini nilai majisnya ini tadi. Nilai majisnya ini tadi. Yang ini loh, syiriknya di sini nih. Ini namanya ta'zim. Ininya apa? Namanya ghayatul mahabbah wa ta'zim. Dan inilah nah, hakikat suatu ibadah. Pemiliknya memberikan ibadah kepada ini tadi. Benda ini tadi. Loh, benda ini tadi bukan sembarang benda. Ada penghuninya. Nah, penghuninya ini loh. Siapa penghuninya ini? Masa ada orang menghuni di situ? Kan enggak? Nah, disinilah. Sehingga di situ dia memberikan, coba kalau tiap malam tertentu ya, harus mandi kembang 7 rupa. Iya. Atau harus nyembelih ayam, harus hitam semua mulai cucuk sampai cekernya. Iya, harus ngaduknya ini. Ah, ini semua-semua apa? Ritual. Ah, inilah ibadah. Inilah beribadatan. Nah, ya ini semua tidak boleh. Dan itu terjadi apa? Itulah namanya kesyirikan. Meskipun apa? Yang diibadai bentuknya seperti itu. Karena apa? Ternyata kain tadi bukan sembarang kain. Sama orang musyrik pun batu tadi, kufar Quraisy, lata tadi, meskipun dia patung, bukan sembarang patung. Karena memiliki nilai majis, warisan leluhur nenek moyang. Sama. Taib, kita cukupkan sampai di sini. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.